بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali tafsir min ayatil bait. Kita akan masuk al-ayatul khamisah ila sabi'ah. Ayat yang kelima sampai ayat ketujuh. Di An-Nausani. Di bagian yang kedua. Masih tentang mawani' larangan-larangan jual beli. Nah, kemarin di al-ayatul rabi'ah disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 tentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta-harta kita dan anak-anak kita bisa melalaikan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ diambil istinbat haramnya jual beli jika sampai jual beli itu menyibukkan kita dari perkara yang wajib. Misalnya mendatangi jamaah sholat di sholat-sholat lima waktu, tersibukkan dari perkara-perkara yang wajib disebabkan karena jual beli. Ini haram. Nah, kita masuk al-ayatul khamisah ila sabi'ah. Disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah. Ayat yang ke-9 dan yang ke-11. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya, jika dipanggil, yakni muadzin mengumandangkan adzan, lis-shalah, untuk menjalankan sholat, yakni sholatul jumu'ah, min yaumil jumu'ah, dari hari Jum'ah, fas'au, fabadiru, hendaknya bersegera berangkat ila zikrillah, untuk mengingat Allah, yakni ma yudhakiru billahi minal khutbah was-shalah. Bersegera berangkat untuk menuju apa-apa yang mengingatkan kepada Allah dari isi khutbah dan juga sholat. Wadharul bay', dan tinggalkan transaksi jual beli. Dzalikum, hal itu, yakni bersegera menuju masjid-masjid dan meninggalkan jual beli, khairul lakum, itu baik bagi kalian, lebih utama bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Fa idza qudiyatus salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatus shalah, dan jika selesai salat, yakni salat Jumat, fantasiru, fatafarraqu, maka berpencarlah, menyebarlah, fil ardi, di atas muka bumi ini, wabtaghu, dan carilah, min fadlillah, ay min rizkillah, dari rezeki Allah. Selesai sholat Jum'ah, silakan kalian bertebaran di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjalankan aktivitas yang halal, jual beli dan yang semisalnya. Wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah untuk mengingat Allah, yakni bilisanikum, dengan lisan kalian, wakulubikum, dengan hati-hati kalian, wajawarihukum, dan anggota tubuh kalian. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian nanti termasuk orang yang berbahagia, orang yang beruntung, yang mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang tidak disenangi. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Wa idza, dan jika ra'au, jika mereka, yakni para sahabat, jika para sahabat itu melihat tijaratan, melihat barang dagangan yang diperdagangkan, aulahwan, atau lahwan, perbuatan yang melalaikan, yakni tepuk tangan, kemudian memukul kendang, alat-alat musik, dan yang semisalnya, biasa ini dijalankan kalau ada rombongan kafilah dagang datang, membawa barang dagangannya, sambil bertepuk tangan, sambil memukul-mukul kendang. Nah, itu disebut lahwun. Fa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha, maka mereka pun tafarraqu dhahibi, mereka pun berpencar untuk pergi, untuk mau melihat itu. Melihat barang-barang dagangan yang datang. Infaddu ilaiha. Ilaiha ini kembali kepada tijarah, bukan kembali kepada lahwan. Dhamir ha ini kembalinya kepada tijarah. Maka mereka para sahabat itu bubar, pergi untuk melihat barang-barang yang datang yang diperdagangkan, bukan untuk melihat lahuan. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka yakni para sahabat meninggalkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah qa'iman, dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah. Ini kejadiannya Rasulullah sedang khutbatul Jum'ah. Di tengah-tengah khutbah datang kafilah dagang membawa barang dagangannya. Maka para sahabat yang sedang mendengar khutbah bubar. Naam, untuk melihat barang dagangan yang datang. Dan meninggalkan Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah. Wa tarakuka qa'ima. Qulna indallah, katakan. Apa-apa yang ada di sisi Allah khairu minal lahwi, itu lebih baik dibandingkan lahwun, ya, dibandingkan perkara yang melalaikan. Wa minat tijarah, dan juga lebih baik dibandingkan perdagangan. Wallahu khairu raziqin, dan Allah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Ini surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Terkait tentang salatul Jumu'ah. Terkait tentang salatul Jumu'ah. Baik, kita lihat makna ijmali dari ayat-ayat ini. Qala Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yunadillahu ta'ala ibadahu al-mu'minina biwasfil iman. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan sifat keimanan. Tansyitan lahum ala qabuli ma yukhatibuhum bihi, dalam rangka memberikan semangat bagi mereka untuk menerima apa-apa yang akan dibicarakan dengan mereka dengannya. Waltizamil amal bih, dan berpegang untuk mengamalkannya. Fayamuruhum, Allah perintahkan mereka, idza azzanal muadzin di salatil jum'ah, jika muadzin mengumandangkan azan di salat jum'ah. Ayubadiru bil mudhi ilal khutbah wassalah, untuk bersegera naam menuju khutbah dan salat, mendatangi khutbah dan salatul Jum'ah. Lima fima min dzikrillah ta'ala, karena dalam keduanya, di dalam khutbah dan salat Jum'ah, itu termasuk dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadzkir bi ayatihi wa ala'ihi, dan pengingat dengan ayat-ayatnya, dengan nikmat-nikmatnya. Wa yatruku al-bai'a was-sira', dan tinggalkanlah jual beli. Jika muadzin sudah mengumandangkan azan, azan yang khatib sudah di atas mimbar. Jika azannya dua kali, maka itu ini adalah azan yang kedua. Jika sudah dikumandangkan azan yang kedua di mana khatib sudah di atas mimbar, maka segeralah menuju masjid-masjid, tinggalkan kesibukan jual beli yang sedang berlangsung. Naam, diperintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ta'ala anna dzalika khairun lahum. Dan Allah menjelaskan bahwasanya itu lebih baik bagi mereka. Lima fi min al-thawab al-jazil, dikarenakan padanya ada pahala yang banyak. Ma idrakil maqsud min bai'ihim, bersamaan baik mendapatkan tujuan dari bai'im wa syara'im ba'da shalah. Ya. Bersamaan untuk mendapatkan tujuan dari transaksi jual beli setelah sholat. Nanti dilanjutkan ba'da shalah. Fa'idha qudiyat shalah. Jika selesai sholatnya, sholatul Jum'ah, falyatafarraqu fi ardillah, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi Allah ini. Fayatlubu min rizkihi al-halal, dan carilah dari rizki Allah yang halal. Ala wajhin la yunsihim dikrallah, di atas sisi jangan sampai melalaikan zikir kepada Allah. Ya. Jangan sampai mereka lalai untuk zikir kepada Allah. Liyanalu adzafara bil mahbub wassalama minal makruh, agar mendapatkan na'am keberuntungan dengan apa yang diinginkan dan keselamatan dari yang tidak disenangi. Naam. Summa dzakarallahu ta'ala halan waqati sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Allah menyebutkan keadaan yang terjadi di kalangan para sahabat. Hina qadimat airun minasyam. Tatkala datang kafilah dagang dari Syam. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yahtubu yaumal jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah pada hari Jum'ah. Wa kanu fi hajatin wa dhikin minal aisi, dan mereka ini para sahabat dalam keadaan butuh, dalam keadaan sempit kehidupannya, susah, nah miskin. Walamma ra'auha, tatkala mereka melihat kedatangan rombongan kafilah dagang barang-barang dari Syam, kharaju ilaiha, mereka pun keluar menghampiri untuk melihat barang-barang dagangan itu. Liyanalu minha, dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan barang-barang itu. Lishiddati hajatim, karena sangat butuhnya mereka. Walam yabqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan, tidak tersisa 6 dari orang-orang yang ada di masjid itu kecuali hanya 12 orang yang tetap mendengarkan khotbah, tinggal 12 orang sisanya meninggalkan masjid untuk melihat kafilah dagang dari Syam. Naam. Minhum Abu Bakar radhiyallahu anil jami', di antara mereka yang tersisa di masjid itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anil jami', wa Umar, demikian pula Umar bin Khattab. Naam. Sahabat, di antara sahabat-sahabat yang tersisa yang masih mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini yang dijadikan dalil para ulama bahwasanya tidak ada persyaratan salat Jumat itu harus minim 40 orang. Naam, di sini hanya 12 orang Rasulullah tetap melanjutkan khutbahnya. Qala wa fa anzalallahu ta'ala fi al-kharijina hadhil ayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tentang orang-orang yang keluar dari masjid yang meninggalkan Rasulullah berkhutbah. Nah, Allah turunkan ayat ini kitaban lahum sebagai na'am, teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai celaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Wa amara nabiyahu ayyakula lahum, dan Allah perintahkan nabinya untuk menyatakan kepada mereka, ma indallahi khairun minallahu wa minatijarah, apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dibandingkan lahun, perbuatan yang sia-sia, dan juga lebih baik dibandingkan perdagangan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Naam. Khani fi dina azani wa azak. Naam, apa kaitannya ini dengan jual beli? Dengan mawani al baik. Baik. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, di antaranya yang pertama, masru'iyatul adzan li salatil jumu'ah. Disyaratkan azan untuk salatul jumu'ah. Wa wujubul mudhi ilaiha hina al adzan lah. Dan wajibnya untuk pergi, untuk berangkat. Naam, ilaiha, menunaikan salatul jum'ah, menuhi panggilan azan ketika dikumandangkan azan. Yang kedua, wujubu tarkil bai' wa syira' ba'dal azan. Wajibnya meninggalkan jual beli setelah azan. Naam. Ini jadikan syahidnya. Tidak boleh transaksi jual beli tatkala azan yang kedua sudah dikumandangkan untuk salatul jumat. Jika jumatannya satu kali azan, azan tatkala khatib sudah di atas mimbar, itu sudah tidak boleh transaksi jual beli, tidak sah. Baik. Juga dalam ayat ini diambil faedah masru'iyatul khutbati lil jumu'ah. Disyaratkan khutbah jum'ah. Wujubul insat laha. Dan wajibnya untuk diam. Ya, mendengarkan khutbah. Sebagaimana disebutkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Demikian pula orang-orang yang sedang ada di lokasi masjid, di tempat wudu misalnya, khatib sedang berkhutbah, maka dilarang dia berbicara. Nah, demikian pula orang-orang yang dalam perjalanan menuju masjid, yang masjid itu kedengaran khutbahnya, maka dilarang dia berbicara. Nah, insyaat. Kemudian juga dalam ayat ini menunjukkan masru'iyatu qiyamil khatib fil jumu'ah. Disyaratkannya khatib itu berdiri dalam khutbatul jumu'ah. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan anna qiyamal abdi bima aujaballahu alaihi khairun la min at-tashaghul anhu fi talabi dunya. Bahwasanya seorang hamba yang menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan atasnya itu lebih baik bagi dia dibandingkan dia tersibukkan darinya dengan talabu dunya, mencari dunia. Sibuk mencari dunia hingga lalai dan lupa untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan masru'iyatu talabir rizki, disyaratkan untuk mencari rezeki. Fantasiru fir'at, menyebarlah di atas muka bumi ini. Wabtahu min fadlillah. Nah, setelah sholat Jum'ah, waktu untuk mencari rezeki. Karena pada zaman-zaman dulu, baik setelah sholat subuh, disebutkan jalan-jalan itu ramai, orang-orang berangkat menuju masjid tabkir, ya, berpagi-pagi bersegera ke masjid untuk menjalankan sholatul Jum'ah. Naam. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan masru'iyatul ikhsar min dzikrillahi hina idzin. Disyariatkan untuk memperbanyak mengingat Allah. Nah, tatkala itu, tatkala sedang mencari rezeki, banyak-banyak zikir. Liyakuna zajiran law an takassubil haram. Dengan banyak-banyak zikir, baik, agar kemudian bisa mengendalikan, mencegah untuk menjalankan atau transaksi-transaksi yang haram. Tatkala mencari rezeki, maka banyak-banyak zikir agar tidak terjatuh dalam pekerjaan yang haram. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan anna kasrata dzikrillahi ta'ala min asbabil falah, bahwasanya memperbanyak zikir mengingat Allah ini termasuk sebab-sebab na'am keberuntungan. Kemudian juga ayat ini menunjukkan kitabu man kharaja anil khutbati wassalati li talabi dunya, celaan bagi orang-orang yang keluar meninggalkan khutbah dan meninggalkan sholat dalam rangka untuk mencari dunia. Meninggalkan khutbah, keluar di tengah-tengah khutbah, meninggalkan sholat dalam rangka untuk mencari dunia. Faedah yang lain dari ayat ini, anna ma indallahi ta'ala minal thawab wal ajr khairum minat tijarati dunia. Walahwaha, bahwasanya apa-apa yang ada di sisi Allah dari pahala lebih baik dibandingkan perdagangan di dunia dan juga na'am perkara-perkara yang sia-sia. Juga dari ayat ini menunjukkan fadlullah ta'ala, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala na'am kepada hamba-hambanya. Kemudian sekarang al-ayatu tsaminah, disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian. 'Alal birri, di atas kebaikan, di atas ketaatan. Wattaqwa, dan ketakwaan. Nah, takwa yakni meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Saling tolong menolong. Wala ta'awanu, dan jangan kalian saling tolong menolong. Alal ismal udwan, di atas perbuatan dosa, yakni meninggalkan ketaatan, wal udwan, naam, dan permusuhan, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha shadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat keras balasannya. Naam, sangat keras siksaannya. Dari ayat ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, ya'murullahu ta'ala ibadal mu'minin ayyakunu yadan wahidatan fi fi'li ta'at. Allah Ta'ala merintahkan hamba-hamba yang beriman agar menjadi satu tangan dalam menjalankan ketaatan. Ini saling ta'awun, tolong menolong dalam menjalankan amalan ta'at. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Saling bantu-membantu, tolong menolong. Wa yu'abinu ba'dum ba'dan fitahki dhalik. Kerjasama, tolong menolong sebagian dengan sebagian yang lain untuk menjalankan hal itu dalam rangka menjalankan amalan-amalan taat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Perlu saling tolong menolong, membantu satu dengan yang lainnya. Idakuna ummah ummatan wahidatan ala millatin wahidatin, agar menjadi umat yang satu di atas agama yang satu. Wa yanhaahum subhanahu wa yata'awanu 'ala al-ismil 'udwan, dan Allah melarang mereka untuk saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Li anna dzalika sababun lidhuhurihima wa intisharihima, karena kalau saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan itu menjadi sebab maraknya keduanya, dosa dan permusuhan, dan tersebarlah, tersebarnya keduanya. Wahuma asbabu syaqa'i fid dunya wal akhirah. Keduanya, perbuatan dosa, naam, dan permusuhan, taib, adalah sebab celaka fid dunya dan akhirat. Wa yahtamullah ta'ala al-ayah, Allah tutup ayatnya bil amri bit taqwa, dengan perintah untuk bertakwa. Alladzi tasmalu fi'la ta'at, yang mencakup takwa itu menjalankan ketaatan-ketaatan, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Muhadziran ibadahu min siddati uqubati wa 'adzabih, mengingatkan hamba-hambanya dari kerasnya nam balasan dan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari ayat ini bisa diambil faedah wujubu ta'awun alal birri wa taqwa, wajibnya untuk saling tolong menolong di atas perbuatan baik dan ketakwaan. Dan juga tahrimu ta'awun alal ismul udwan, haramnya untuk tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Yang ketiga, man ubail asya liman yaksidu biya fi'lul muharramin au tarki wajibin. Larangan untuk menjual barang-barang kepada orang yang bertujuan menjalankan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Li'anna min ta'awun al-hibal udwan, karena ini termasuk tolong menolong di atas permusuhan dan dosa. Ma'am. Baik, ini syaitnya. Jika ada seorang yang akan membeli barang, yang barang itu jelas-jelas diperuntukkan untuk perkara haram, membeli senjata untuk memberontak penguasa muslim, misalnya membeli naam lilin, misalnya untuk perayaan agama selain Islam, atau apapun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh menjual barang kepada mereka. termasuk bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Juga dalam ayat ini menunjukkan wujubut taqwa Allah, wajibnya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, ayat ini menunjukkan tahdhiru man la yattaqillahi ta'ala min uqubatih. Peringatan kepada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, yang tidak takut dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahwasanya adabnya Allah, inna Allah syadidul iqab. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan masuk hannu'ul thalith, bagian yang ketiga, min ayatil baik, yang akan membahas tentang surut fil baik, nah, syarat-syarat dalam jual beli. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.